Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan البط جمع بطة البط جمع بطة dulu di dulu seluruh jilid satu kayaknya ada ya بطة itu ya apa terjemahannya dulu mungkin jilid dua ya bebek atau angsa yang benar. Nah, kita akan lihat coba. Wahiya min tuyuril ma'i tuttakhadhu fil buyuti. Yaitu termasuk di antara burung-burung air yang diambil untuk dipelihara di rumah-rumah. Ini apa ini? Kita lihat belakang setelahnya ya. Fa idza dakhalaha ghairu ahliha istanqaratuhu wa sahat. Maka apabila selain penghuni rumah tersebut masuk ke dalam rumah, dia akan mengingkarinya dan berteriak. Ini hewan apa ini? Angsa ya, lebih dekat ke angsa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. La taj'al fiha fulanan. Janganlah engkau jadikan pada lafaz pada ucapan-ucapan tersebut fulan, ai maksudnya la taj'alhu fi maqalatika. Jangan engkau jadikan fulan di dalam ucapanmu. Fataqulu laulallahu wa fulanun. Bal qul laulallahu wahdahu. Maka engkau mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan, ini tidak boleh. Akan tetapi ucapkanlah laulallahu wahdahu, kalau bukan karena Allah semata. Hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله أي شرك أصغر. Yaitu lafaz-lafaz yang disebutkan ini dan yang serupa dengannya merupakan kesyirikan kepada Allah, yaitu syirik kecil. المعنى الإجمالي للآية معنى secara global ayat ini أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء يصرفون لهم شيئا من عبادته وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang manusia untuk menjadikan bagi Allah segala sesuatu yang serupa dengan Allah dan setara dengan Allah, yang mereka palingkan sesuatu dari ibadahnya kepada perkara-perkara tersebut. Wahum ya'lamuna annallaha, dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla semata yang menciptakan, yang memberi rizki. Wa anna hadhihi al-andad 'ajizatun faqiratun, dan bahwasanya sekutu-sekutu ini lemah, miskin. Laisa laha min al-amri syai'un. Tidak memiliki andil sedikit pun dari berbagai macam perkara. Wa ma dzakarahu Ibnu Abbas amtsilatan wa ma dzakarahu Ibnu Abbas amtsilatun liittikhadzil andadi. Dan ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana di dalam matan merupakan contoh-contoh menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Li'anna lafdhal ayati yashmaluha, karena sesungguhnya lafaz ayat mencakupnya. Wa in kanat syirkan asghara, meskipun merupakan syirik kecil. Wal ayatu nazilatun fi syirkil akbari, sedangkan ayat tersebut, ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ini turun tentang syirik besar. Fassalafu yastadilluna bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari. Karena salaf, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun tentang syirik besar untuk menetapkan syirik kecil. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, at-tahdhiru minasyirki fil ibadati, peringatan dari kesyirikan di dalam ibadah. Al-thaniyatu yang kedua, annal musyrikina mukirruna bitauhidir rububiyyati, bahwasanya orang-orang musyrik menetapkan tauhid ar-rububiyyah. Al-thalithatu yang ketiga, anna syirkal asghara khafiyun jiddan wa qalla man yatanabbahu lahu, bahwasanya syirik kecil sangat tersembunyi dan sedikit orang yang perhatian dengannya. Rabi'atu yang keempat, wujubu tajannubil alfadhi syirkiyati, wajibnya menjauhi ucapan-ucapan kesyirikan, walau lam yaqsidhal insanu biqalbihi, meskipun manusia tidak memaksudkannya dengan kalbunya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahahahu al-Hakim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi menilainya sebagai hadis yang hasan dan dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini ya kawan dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 2952. Fal hadis sahih insyaallah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan عن عمر dari عمر صوابه عن ابن عمر yang benar dari ابن عمر رضي الله عنهما من حلف الحلف اليمين وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص الحلف اليمين sumpah, yaitu menguatkan hukum dengan menyebutkan معظم بذكر معظم dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dalam bentuk yang khusus. Bighairillahi, dengan selain nama Allah, ay bi ayyi makhluqin minal makhluqati, yaitu dengan makhluk apapun dari para makhluk. Misalnya seseorang mengatakan wa al-aidarus, misalnya demi al-aidarus, atau bi Abdul Qadir al-Jailani misalnya, dengan huruf-huruf qasam, sumpah, ya, huruf-huruf sumpah, al-wawu al-ba'ta, ya, tidak hanya al-wawu tapi bersumpah dengan berbagai macam huruf sumpah, ini termasuk di dalamnya. Atau kalau dalam bahasa kita, ya, demi, nah, saya bersumpah demi Sunan Kalijogo misalnya, ini termasuk dalam hadis ini. Kafara au asyraka, yahtamilu an yakuna hadha syakkan min ar-rawi, ada kemungkinan ini merupakan keraguan dari perawi, yaitu perawi ragu apakah lafaz yang sahih itu kafara atau asyraka. Wa yahtamilu an takuna au bi ma'na al-wawi, dan ada kemungkinan au bermakna al-wawu. Nah, ini ada dalam bahasa Arab, ya, terkadang au itu bermakna wawu. Tidak kita terjemahkan dengan atau, tapi kita terjemahkan dengan dan. Fayakunu kafara wa asyraka, maka maknanya kafara wa asyraka. Wal muradu al kufru wa syirkul asgharani, dan yang dimaksud adalah kekafiran dan kesyirikan yang kecil. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallama fi hadzal hadithi khabaran ma'nahu an-nahyu. Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan di dalam hadis ini sebuah khabar yang maknanya larangan. Anna man aqsama bighairillahi minal makhluqati faqad ittakhadha dhalikal mahlufa bihi syarikan lillahi wa kafara billahi. Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan di dalam hadis ini sebuah khabar yang maknanya adalah larangan, yaitu bahwasanya barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah dari kalangan para makhluk, berarti sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang disebut di dalam sumpahnya tadi, al-mahluf bihi, yaitu yang seseorang bersumpah dengan namanya, sebagai sekutu bagi Allah, dan ia pun telah kafir kepada Allah. لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه, karena sesungguhnya bersumpah dengan sesuatu berkonsekuensi pengagungan terhadapnya. والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده, dan keagungan pada hakikatnya hanya saja milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah semata atau dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu. Jadi bersumpah itu boleh dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, annahu yadullu ala anna man halafa bi ghairillahi faqad ittakhadha al mahlufa bihi niddan lillahi. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwa barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah menjadikan sesuatu yang disebutkan dalam sumpahnya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu min al-hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis, al-ula yang pertama, tahrimul halifi bi ghairillahi wa annahu syirkun wa kufrun billahi, diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah. Athaniyatu yang kedua, anna ta'zima bil halifi haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bihi, bahwasanya pengagungan dengan sumpah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya atau sifat-sifatnya. Ats-tsalitsatu yang ketiga, annal halifa bi ghairillahi la tajibu bihi kaffaratun, bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah tidak wajib kafarah dengan sebabnya. Kafaratul yamin, kafarah sumpah. Li'annahu lam yadhkur fihi kaffaratan, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut kafarah. Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka wa alaihi kafarah. Tidak. Tidak mengatakan bahwa pelakunya wajib untuk membayar kafarah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dengan berdusta lebih aku senangi daripada bersumpah dengan selain nama Allah dengan jujur. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, padanya terdapat kemaksiatan berupa dusta. Bersumpah dengan selain nama Allah dengan jujur, padanya terdapat kemaksiatan berupa bersumpah dengan selain nama Allah yang merupakan kesyirikan. Dusta dengan syirik lebih besar kesyirikan dosanya. Inilah kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ucapan ini. Dan asar ini ya ikhwan dihukumi dengan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 2953. Dihukumi dengan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 2953. Dan asar ini rawahu At-Tabarani, ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Dan walhamdulillah ya ikhwan, keberadaan muallafat karya-karya tulis Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ini sangat membantu kita. Keberadaan tahqiqat beliau, penelitian-penelitian beliau terhadap hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam ini sangat-sangat membantu kita dalam mengetahui kesahihan dan kedhaifan sebuah hadis ataupun atsar. Karena kalau kita ingin meneliti sendiri, ya kalau itu Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan antum ya akhwan, itu masya Allah. Kalau kita mau meneliti sendiri, ya, yang pertama kita harus cari dulu makhariju al-asal atau hadisnya. Kita cari dulu, ini yang mengeluarkannya siapa? At-Tabarani kah? An-Nasa'i? Ibnu Majah? Ahmad? Atau yang lainnya? Abu Dawud? Harus dicari dulu. Setelah ketemu, baru meneliti sanad-sanadnya, jam'ut turuk. Dikumpulkan jalan-jalannya. Sanad-sanadnya diteliti satu persatu. Nah. Kalau ada yang sahih, alhamdulillah. Nah, kalau dhaif semua misalnya, harus diteliti kembali. Ini kedhaifannya bisa naik kepada tingkatan hasan ataukah tidak? Nah, ini juga butuh ketelitian dan kecermatan. Nah, plus nanti, kalau memang hadis itu zahirnya sahih, terkadang ada illah, penyakit hadis yang kita gak tahu. Nah, sebagaimana para ulama menulis kitab-kitab tentang ahadith mu'allah, hadith-hadith yang berpenyakit. Ini hanya para muhakkikin, orang-orang yang mahir dalam ilmu hadith yang mengetahui tentang ilal ini. Dan akan tetapi alhamdulillah dengan karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, sangat membantu. Beliau sebutkan jalan-jalannya, ini diriwayatkan fulan, sanadnya ini fulan, sanadnya ini sahih, ini dhaif misalnya. Kalau dhaif semua, ternyata bisa saling menguatkan, beliau sebutkan. Ini, yuqawi ba'duha ba'dan, sebagian sanadnya menguatkan, sebagian yang lain, dan seterusnya. Alhamdulillah. Keberadaan semisal Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi, Al-Syekh Al-Alamah Abdul Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, para masyayikh yang pakar dalam ilmu hadis, ini sangat membantu kita kaum muslimin di dalam mengetahui kesahihan dan kedhaifan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا